warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asraqal hadith kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd. Qala al-muallifu wa huwa al-allamah al-albani rahimahullahu ta'ala, at-takbir. Setelah yang terakhir kita lewati tentang subbab an-niyah, di mana beliau memberi atau membawakan satu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan adalah dengan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Adapun tafsil dari masalah niat, maka kita sudah lewati di pembahasan qawaid fiqhiyah. Silakan dirujuk lagi. Qala rahimallah, at-takbir, takbir. Hendaknya diingat dan dibedakan antara takbir dengan raf'ul yadain. Seolah tergambar mungkin pada sebagian orang, ketika menyebutkan tentang takbir, itu bayangan mereka adalah mengangkat kedua tangan. Padahal berbeda pembahasan, takbir itu hanya ucapan Allahu Akbar saja. Adapun mengangkat kedua tangan, maka pembahasannya lain. Nanti akan ada subbab dengan judul raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Jadi dibedakan pembahasan hukum antara takbir dengan mengangkat kedua tangan. Artinya bahwa ketika kita mengatakan at-takbir, maka bukan termasuk lazimnya, termasuk lawazimnya adalah mengangkat kedua tangan, karena berbeda pembahasan. Qala rahimallah, thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata biqaulihi Allahu Akbar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membuka sholat beliau dengan ucapannya Allahu Akbar. Wa amara bidzalika al-musii'a shalatahu. Beliau juga memerintahkan dengan hal tersebut ketika ada seseorang yang dia kurang baik di dalam menjalankan salatnya, kama taqaddama, sebagaimana sudah berlalu. Hadis al-musii' shalatahu atau al-musii' fi shalatihi, yang sebagian ulama memberikan istilah lain ya, karena itu adalah sahabat ya. Mereka memberikan istilah lain, alladzi la yuhsinu fi sholatihi, alladzi la yuhsinu fi sholatihi, yani yang kurang bagus gitu, atau kurang baik di dalam menjalankan sholatnya. Kama taqaddam, sebagaimana sudah berlalu, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk melakukan sholat, fakabbir, fakabbir, maka bertakbirlah. Dan di antara dhobit di dalam masalah sholat, ya dhobit. Dhobit dalam masalah sholat. Dhobit apa kaidah? Dhobit karena tidak umum, hanya dalam satu atau dua bab saja. Ini dalam bab sholat. Di antara dhobitnya adalah bahwa yang disebutkan di dalam hadis tersebut itulah rukun-rukun sholat. Itulah rukun-rukun sholat. Idza qumta ta'ala sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, tsumma rakka hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, wa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Itu hadis tersebut ya, menjadi dhobit bahwa yang disebutkan di dalamnya itu adalah rukun-rukun sholat. Sehingga kalau Nabi SAW menyatakan fakabir, maka bertakbirlah yang kemudian disilakan dengan takbiratul ihram. Ihram karena ihram untuk sholat ya. Sholat itu kan kata Nabi SAW ya, miftahu sholati tuhur wa tahrimuha takbir. Nah, maka berarti takbiratul ihram termasuk dari rukun rukun sholat. Ingat, ini takbirnya. Berbeda pembahasan dengan mengangkat kedua tangan. Nanti beda lagi pembahasannya. Wa qala lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada orang tersebut, innahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nas. Sesungguhnya tidak sempurna sholat bagi seseorang hatta yatawadda, hingga dia berwudu, fayadu'ul wudu'a mawadhi'ahu, kemudian dia lakukan wudu dengan semestinya. Atau fayadu'ul wudu'a mawadhi'ahu, wudu kalau dibaca dengan wudu berarti dia mengarahkan air wudunya itu kepada mawadhi', yakni tempat-tempat untuk berwudu, anggota-anggota badan yang harus dia dibasuh atau diusap. Tsumma yaqulu Allahu akbar, kemudian mengucapkan Allahu akbar. Itu ini diantara dalil dari takbiratul ihram. Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, miftahu sholati at-tuhur. Miftahus sholat, pembuka sholat itu adalah tuhur, suci atau bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, pengharamannya adalah dengan takbir. Disebutkan apa maksud pengharaman di sini, kata Syekh Al-Albani, wa tahrimu ma harramallahu minha minal af'al, dan pengharaman perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan di dalam sholat. Nah, wa kadza tahliluha, demikian pula kata Syalbani, demikian pula nanti, wa tahliluha at-taslim, kata Nabi, dan penghalalannya adalah dengan salam. Ai tahlilu ma ahalla kharijaha minal af'al, penghalalan apa yang Allah halalkan, Allah bolehkan untuk dilakukan di luar sholat. Perbuatan-perbuatan yang Allah bolehkan di luar sholat. Wa kana yarfa'u sautahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfah, dan adalah Nabi SAW itu meninggikan suara beliau dengan takbir sampai orang yang di belakang beliau bisa mendengarnya. Sampai orang yang di belakang beliau bisa mendengarnya. Itu terutama karena Nabi SAW adalah menjadi seorang imam di dalam sholat. Nah, adapun bagi kita makmum atau orang yang dia munfarid sholat sendiri, maka sebagian ulama menyatakan minimalnya adalah memperdengarkan dirinya sendiri. Ya, ini sampai dirinya sendiri bisa mendengar Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi, ketika kita sendiri itu kita bisa mendengar sendiri. diberi wajah. Nah, apalagi kalau di dalam shaf sholat, ya, ya tentu saja jangan sampai mengganggu sebelahnya. Begitu. Minimal hanya bisa memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi jangan terlalu keras. Subhanallah rabbiyal azim. Subhanallah. Perdengarkan dirinya sendiri saja. Ya. Itu minimalnya disebut dengan zikir. Nah, walaupun pernah kita mendengar sebagian menyatakan minimalnya dengan menggerakkan bibir. Jadi kalau tanpa, dengan pendapat yang paling minim ini misalnya ya, dengan menggerakkan bibir, kalau tanpa gerakan bibir itu tidak disebut qiraah begitu. Kalau itu misalnya surat munfarid ya, Allahu Akbar, kemudian baca iftitah misalnya, kemudian al-fatihah hanya bibirnya diam aja gitu. Bibirnya diam. Itu tidak terhitung qiraah, tidak terhitung baca al-fatihah. Jadi minim sekali itu harus ada gerakan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru terhitung membaca al-fatihah. Kalau tidak ada gerakan bibir, berarti tidak terhitung baca al-fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu, sholatnya tidak terhitung sah. Nah, wallahu a'lam. Wa kana idza maridha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu sedang sakit, rafa'a Abu Bakrin sautahu yuballighun nas takbirahu sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggikan suara beliau, mengeraskan suara beliau untuk menyampaikan takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Nah, jadi adanya makmum yang mengulang takbir imam itu di saat ada hajah. Begitu ya. Jadi bukan kemudian berarti sunnahnya harus ada makmum yang mengulang. Ini terkadang saya pernah jumpai di satu masjid seperti itu. Salah paham. Kita dengar, imam itu dengar suara takbirnya. Nah, makmum itu mendengar suara takbirnya imam. Tapi ada seseorang yang dia mengangkat suara di belakang itu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kenapa kita katakan ketika ada hajah? Karena tidak pernah diriwayatkan atau kita belum pernah mendapati begitu, lebih insafnya. Kita belum pernah mendapati riwayat bahwa di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sehat, ada yang kemudian di antara sahabat itu yang mengeraskan takbir beliau itu, kita belum mendapati itu. Yang ada riwayatnya adalah ketika beliau sakit. Tidak boleh sakit sehingga suaranya tidak bisa keras. Nah, wakana yang kul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza qala al imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Ketika imam sudah mengucapkan Allahu akbar, maka kalian mengucapkan Allahu akbar. Nah, di dalam hadis yang lain, idza kabbaral imamu fakabbiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kabbaral imam, kalau imam itu bertakbir, fakabbir, maka bertakbirlah kalian. Berarti maksudnya takbirnya makmum itu datang setelah takbirnya imam, tidak membarengi. Apalagi mendahului. Ya, kalau mendahului berarti dia tidak bermakmum, tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Gitu. Disebutkan pula oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah beberapa hal yang bisa menggugurkan fadilahnya sholat jamaah dalam Al-Asbah wa Nadhair. 6. Jadi itu orang dia ikut sholat berjamaah tapi tidak dapat pahala sholat jamaah. Gitu. Zahirnya badannya ikut dia, tapi tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Nah, ya di antara itu tadi, di antaranya membaringi atau justru mendahului imam. Jadi enggak dapat 27 kali lipat atau 25 kali lipat. Faqulu Allahu Akbar. Baik. Ini tentang takbir. Bab selanjutnya, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Qala al-Albani rahimahullahu wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu. Jadi ada tiga sunnah di sini ya, yang dilakukan antara takbir dan mengangkat kedua tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Jadi terkadang bareng-bareng dengan takbir. Allahu akbar. Wa taratan ba'da takbir, dan terkadang mengangkat tangannya setelah takbir. Allahu akbar. Berangkat tangan. Wa taratan qablahu, dan terkadang sebelumnya, sebelum takbir. Allahu akbar. Itu. Mana yang bagus? Yang bagus adalah at-tanwi. At-tanwi itu seluruhnya pernah dilakukan. Jadi antara yang dinasihatkan di dalam kita menjalani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau pada satu masalah ada beberapa sunnah begitu, maka yang bagus adalah semuanya pernah dilakukan. Nanti kalau kita sampai di istiftah, nanti ada beberapa ya, bacaan istiftah kan begitu. Mana yang bagus? Yang bagus ya semuanya pernah dilakukan. Itu tanwi namanya. Kadang pakai ini, kadang pakai itu begitu. Nah, di antara faedahnya adalah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika zikir dalam posisi ruko itu juga ada ya anwa. Bacaan-bacaan ruko itu juga macam-macam. Yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan. Sujud juga demikian. Duduk di antara dua sebut, sujud juga ada. Nah, tanwi namanya. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya mamdudatal asabi', dalam kondisi jari jemari itu dihamparkan begini ya, tidak dikepalkan. Dihamparkan begini. Apakah direnggangkan atau dirapatkan? Disebutkan di sini la yufarriju bainaha wala yadumuha. Ya. Tidak direnggangkan sampai seperti ini ya, renggang sekali. Wala yadumuha, dan tidak pula untuk dirapat. Yadum itu begini ya. Tidak begini. Direnggangkan wala yadumuha, dan tidak dikepalkan. Dom itu maksudnya mengepal. Berarti yang dimaksud nah seperti ini ya. Direnggangkan lurus ya. Ya rapat jarinya, tidak direnggangkan ya. Rapat jarinya tapi lurus ke atas. Tidak renggang, tidak mengepal. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, menjadikan keduanya ketika diangkat itu hadwa mankibaihi, sejajar dengan dua mankib bahu. Ya, ini atik ya. Pundak ya, ini bahu. Ini sebenarnya bahu ini. Belakang ini. Sejajar dengan itu. Wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Dan terkadang ya, jadi beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan furu' udhunaihi, yakni dengan telinga ya, daun telinga beliau. Begitu. Sebagian memahaminya itu dua sunnah. Dua sunnah, yakni sunnah yang pertama adalah sejajar begini ya. Sejajar itu maksudnya tingginya itu sejajar. Jadi bukan sejajar lurus kanan kiri. Bukan begini ya. Atau begini misalnya. Enggak. Jajar tetap di depan kita begini. Tetap di depan kita ini kedua telapak tangan ini, tetapi sejajar tingginya itu dengan mankib atau dengan furu' udhunaihi. Furu' udhunaihi dengan telinga. Jajar begitu. Nah, satu faedah dari Syekh Zakaria bin Syu'aib al-Adini Hafidzahullah ketika mengajar di Jogja sana dulu. Jadi maksud sejajar itu adalah ketika ada orang di depanmu, ya, melihat ke arahmu, maka tidak bisa melihat mangkipmu karena tertutup tangan. Begitu. Ini sejajar kan? Enggak bisa terlihat, ini namanya sejajar sudah. Atau ketika menutupi kedua telinga, daun telinga. Nah, seperti itu. Sebagian memahami seperti saya sholah, ya, saya sholah kantus ketika itu kemudian ada penjelasan. Yakni dua hal tersebut itu maksudnya mendekati. Jadi mendekati mankib atau mendekati furu udhunaihi. Nah. Itu. Begini ya. Sekali lagi jangan males-malesan. Enggak sejajar mangkip, enggak sejajar telinga. Sejajar apa ini? Hah? Ayo begini. Hah. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang nanti itu menyeret kepada kemalasan. Kemalasan ketika sholat, ya. Qala wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bihi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika bersikap ini ya. Letakkan tangan kanan di atas kanan kiri dan perintah dengannya. Sekarang begini. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan wad'u syai' ala syai', ya, meletakkan sesuatu di atas sesuatu, maka yang kedua itu diletakkan terlebih dahulu baru yang pertama. Maksudnya kalau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu mestinya yang sampai di dada itu kiri dulu baru kanan begini. Jadi tentunya yang sampai di dada itu adalah kiri dulu dan baru kanan. Itu namanya kalau sekarang saya begini, saya meletakkan spidol di atas penghapus, kira-kira yang saya letakkan di atas meja ini spidol dulu atau penghapus dulu? Penghapus dulu. Gini kan? Nah, ini sebutannya wadu al qalam alal mimsah, gitu kan? Meletakkan spidol di atas penghapus. Jadi penghapusnya dulu harus spidol. Makanya kalau meletakkan tangan di atas dada begitu. Disebut di hadis itu meletakkan kanan di atas kiri, berarti kiri dulu baru diletakkan kanan di depannya. Ala itu di depan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadau yadahul yumna alal yusra. Ini hadisnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dan Abu Dawud meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu. Mestinya kiri dulu baru kanan. Wa kana yaqul, dan beliau juga bersabda, inna ma'syarul anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina. Sesungguhnya kami kalangan para nabi itu diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Wa annadha'a aymanana 'ala syama'ilina, dan untuk kami meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan kiri fi sholat, di dalam sholat. Gitu. Berarti para nabi dulu pun juga sholat. Gitu. Dan mereka juga meletakkan tangan, dua tangan di depan dada. Kalau ada yang mungkin iskal, muskil. Bukankah ada hadis bahwa Nabi SAW kanu yuhibbut tayammun fi kulli sya'nih. Bahwa Nabi SAW itu menyukai untuk mendahulukan yang kanan dulu pada seluruh keadaan beliau. Begitu kan? Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah, ya, dalam salah satu tanya jawab beliau. Beliau itu menyatakan yang dimaksud bahwa Nabi itu suka mendahulukan yang kanan sebelum kiri, itu pada perkara-perkara yang memang datang dalilnya. Memang datang dalilnya. Sekarang begini, apakah dengan hadis itu kemudian berarti ini, ketika rukuk, dekap kan, kemudian rukuk, Allahu Akbar, kemudian kanan dulu, baru kiri? Tidak ada kan? Bahkan ketika takbir saja, ketika takbiratul ihram, tidak bisa berdalil dengan hadis itu tadi mendahulukan kanan sebelum kiri, begini takbirnya, begitu. Enggak kan? Sujud juga kan enggak begitu. Jadi hadis itu tidak kemudian diterapkan pada seluruh perkara yang tidak datang dalilnya tentang mendahulukan kanan dan kiri. Itu maksudnya. Wa marra bi rajulin wa huwa yusalli. Dan Nabi SAW itu pernah melewati seseorang dalam keadaan dia sholat. Waqad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna. Ternyata orang ini meletakkan tangan kirinya di depan tangan kanan. Itu. Jadi yang lebih dahulu ke dada dia itu kanan dulu, baru kiri. Fantaza'aha, maka kemudian Nabi SAW menariknya, menarik tangannya. Wada al yumna ala al yusra, kemudian meletakkan yang kanan di atas tangan kiri, gitu. Seperti itu. Qala wad'uhuma ala sadri, meletakkan kedua tangan tersebut di depan dada. Wa kana yad'ul yumna 'ala dhahri kaffil yusra war-ruzghi was-sa'idi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan tangan kanan di depan punggung telapak tangan kiri dan pergelangan dan lengan. Begitu. Punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan. Jadi ini telapak ini itu mengenai punggung, mengenai pergelangan dan lengan. Begini. Begitu maksudnya. Ini ya. Wadok. Jadi intinya telapak tangan ini mengenai ketiganya gitu, mengenai punggung, mengenai ruzuk, pergelangan dan mengenai lengan. Ini. Wa amara bidzalika ashabahu. Kalau masih ada muskil pertanyaan nanti aja di luar kajian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan dengan hal tersebut kepada para sahabatnya. Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al yusra. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang yaqbid itu menggenggam. Beliau menggenggam begini. Menggenggam. Kalau wada itu meletakkan begini saja. Kalau menggenggam begini. Jadi ada dua sunnah di situ. Sunnah pertama meletakkan, yang kedua menggenggam. Ahyanan, kadang-kadang. Maka kita kalau mempraktikkan juga begitu ya. Ahyanan gitu. Jadi yang seringnya dilakukan adalah yang meletakkannya. Meletakkan biasa begini. Kalau menggenggam ya begini, menggenggam. Menggenggam itu dengan apa? Ibu jari, jempol dan telunjuk. Menggenggam namanya. Ya widu bil yumna, dengan tangan kanan, alal yusra, di depan tangan kirinya. Wa kana yad'uhuma 'ala sadri, dan Nabi SAW meletakkan kedua tangan beliau itu di depan dada. Wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalah, Dan Nabi SAW itu melarang ikhtisor. Fisura ikhtisor itu meletakkan tangan di pinggang. Begini nih. Ya. Allahu Akbar, tapi enggak di dada. Ya, tapi begini. Sampai di pinggang. Ini dilarang. Pernah lihat? Sini atau? Kiri biasanya mereka. Kiri. Itu ikhtisor. Atau di kanan. Sebagian beralasan dengan siap-siap untuk mencabut pedang. Pernah mendengar. Tapi tidak ada sunahnya. Wahwa solbul ladhi kana yanha anhu. Dan itulah asolb. Ya. Kalau istilahnya itu asolb yang Nabi SAW itu melarang darinya. Itu. Nah, sekarang pembahasan tentang meletakkan di atas dada. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Ahkamul Janaiz. Ya, antum tulis kalau perlu, kalau punya misalnya, atau nanti pengen beli. Bagus itu. Halaman 148 sampai 150. 148 sampai 150. Nah, beliau di situ itu menyebutkan beberapa riwayat tentang meletakkan di dada itu. Riwayat yang paling jelas sisi lafadznya itu ada dari Tawus rahimahullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadul yumna ala yadihi al-yusra. Yadul yumna ala yadihi al-yusra. Thumma yashuddu bihima ala sadrihi. Kemudian mengeratkan, ya, dipererat kedua itu, kedua tangan tadi ala sadrihi, di depan dada beliau. Wa huwa fi shalah, dan beliau sedang salat. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid tapi mursal, karena Tawus ini kan tabi'in. Ya. Mursal, jadi melewati sahabat, tidak menyebutkan sahabatnya. Adapun tentang hujjatul mursal nanti kita akan dapati di dalam pembahasan apa? Al-Faiz. Ya. Al-Faiz kan? Al-Faiz itu hadis ya. Ilmu hadisnya, mustalahnya. Baik. Ini kata Al-Albani sanad jayyid anhu mursalan, tapi secara mursal. Walau syahidani mausulan, ya. Dan dia memiliki dua syahid yang mausul sekarang, enggak mursal, enggak terpotong tapi bersambung. An Wa'il ibn Hujr, dari Wa'il ibn Hujr. Anura an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadau yaminahu ala syamali au syimalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di depan tangan kiri. Tsumma wada'a huma ala sadrihi. Kemudian meletakkan keduanya di depan dada. Ala sadrihi. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini ya di antara gurunya Ibnu Hibban. Wa akhrajul Baihaqi fi sunanihi, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, min tariqaini, dari dua jalan, anhu, dari Wa'il bin Hujr. Yuqawi ahduhuma al-akhar, salah satunya menguatkan yang lain. Kemudian an Qabisah, Qabisah ibnu au ibni Hulb. Ha lam ba Hulb. Qabisah ibni Hulb. An abihi, dari bapaknya. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah, ya, ketika selesai sholat itu melalui sisi kanan begitu, ya, selesainya melalui sisi kanan atau melalui sisi kiri. Itu. Wa ra'aituhu, dan aku melihat beliau qala yadu hadhihi ala sadrihi, meletakkan ini di depan dadanya. Jadi maksudnya meletakkan tangan kanan di atas kiri. Fauqal mifsal, ketika perawinya yakni Yahya bin Sa'id itu meriwayatkan ini, mempraktekkan meletakkan tangan kanan di depan tangan kiri, fauqal mifsal, yakni di atas mifsal, pergelangan. Akhraju Ahmad bisanadin rijaluhu thiqat, rijalu Muslim. Ya. An Qabisah, ghairu Qabisah, wa wa hadithuhu hasan fi syawahid. Jadi hasan dalam syawahid. Kata Syekh Al-Albani di halaman 151, Akamul Janais masih 151. Wa ammal wad'u tahta surrah fa dha'ifun ittifaqan. Adapun meletakkan di bawah pusar, pusar ini, maka dhaif ittifaqan, secara kesepakatan dhaif riwayat yang itu. Kama qala An-Nawawi wa Zailai wa ghairuhuma. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah dan Az-Zailai rahimahullah, biasanya kitabnya Nasbur Roh ya, wa ghairuhuma dan yang selainnya. Demikian kata Syalbani di dalam Ahkamul Janais 151. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.